sebuah karya Asmadi Syafar. Seri yang ke-20 ini didukung oleh para pelaku. Anas Tambayon sebagai Mak Rompang, Mogan sebagai Seman, Harry sebagai Bujang Mujur, Anis sebagai Misepi, Kasdu Dewa sebagai Tuk Tunggal, Rifki sebagai Tobari, dibantu oleh Ashari dan Dedi. Pembawa cerita, Neni Sumardi. Teknik dan montase, Agus Budianto. Dengan sutradara, Denny Denhas. Pada kisah yang lalu diceritakan, akhirnya Bujang Mujur diminta meninggalkan desa Sendang Karang karena orang-orang desa itu menganggap Bujang Mujurlah penyebab segala bencana yang mulai melanda desa itu. Dengan perasaan yang sangat tertusuk, Bujang Mujur pergi dari sana, bahkan tanpa pamit pada calon istrinya yang bernama Patmi. Lebih kamu di sini, Misupi. Kapan kamu akan kembali ke Sendang Karang menemui tetua desa itu? Atau kamu takut untuk datang minta maaf pada tetua desa itu? Tidak, Kek. Kalau tidak, pergilah. Sifat seorang pendekar sejati adalah berani mengakui kesalahannya. Iya, besok pagi saya akan berangkat ke Sendang Karang. Bagus. Aku senang bila cucuku berani datang ke sana. Tapi ingat, Nyisepi, setelah kamu lakukan tugasmu, jangan berlama-lama di sana. Cepat kembali, karena aku takut kalau-kalau kamu akan berkelahi lagi. Tidak, Ki. Saya juga tidak mau berlama-lama di desa itu. Lebih 40 hari Tobari meninggal. Berarti aku sudah boleh menemui bekas istrinya. Malam ini aku akan mendapat istri yang cantik. Walau dia sudah janda, aku tidak peduli, karena tidak akan pernah lagi aku jumpai perempuan secantik dia. Suasana di dekat hutan ini gelap dan terasa mengerikan. Walau bulan bersinar terang, tapi aku tidak takut. Aku membawa tusuk konde ini. Bila aku genggam di tangan kananku, maka aku akan bisa melihat rumah perempuan cantik itu. Ini dia. Tusuk konde ini terbuat dari perak, tampak mengkilat terkena cahaya bulan. Aku sudah tidak sabar untuk menemuinya. Aku akan menggenggam tusuk konde ini. Ini rumah itu sudah terlihat. Rumah itu bermandikan cahaya lampu yang terang benderang. Baru datang? Iya. Mari masuk. Iya. Perempuan ini aneh. Tiba-tiba saja dia berdiri di hadapanku. Ayo masuk. Iya. Aneh. Silakan duduk di sini, Bang Sena. Iya. Kursi ini indah sekali. Seperti kursi raja saja. Sekarang tidak ada orang yang memakai kursi di rumahnya. Semua hanya duduk di lantai beralaskan tikar pandan. Bang Sena kok agak kurus? Selama 40 hari saya selalu memikirkan kamu. Kenapa harus kurus kalau memikirkan aku? Iya, 40 hari terasa seperti 40 tahun. Bang Sena, ini aneh. Nah, sekarang bilanglah, apa keperluan Abang Sena datang kemari? Seperti janji saya dulu, saya datang sekarang ingin menemani kamu di sini. Oh, terima kasih atas kebaikan Abang. Kamu suka kan saya temani? Suka, suka sekali. Dan kamu suka sama saya kan? Suka, suka sekali. Saya juga suka sama kamu, Rompang. Dan kalau kamu tidak keberatan, saya bersedia menggantikan Tobari. Bang Sena mau jadi suami saya? Iya, maksud saya begitu. Dan itulah tujuan utama saya datang kemari malam ini. Lalu bagaimana dengan Bang Tobari? Tobari? Buat apa lagi dipikirkan? Dia kan sudah mati. Yang bilang mati siapa, Bang? 40 hari yang lalu saya datang kemari menghabarkan bahwa Tobari mati kan? Ternyata saya dapat menyelamatkan Bang Tobari. Oh, saya tidak mengerti maksud kamu. Bang Tobari tidak mati. Dia ada di sini, di dalam kamar itu. Jangan main-main, Rompang. Saya ikut mengantarkan jenazah Tobari ke kuburan. Saya tidak main-main, Bang. Kalau tidak percaya, mari kita lihat ke kamarnya. Baik. Nah, lihatlah siapa yang tidur itu. Oh, Tobari. Jadi, Bang Tobari tidak mati kan? Tapi kuburannya ada. Sudahlah, tidak usah dipersoalkan itu. Yang penting, saya masih punya suami. Kami masih dalam suasana pengantin baru. Lihatlah, suami saya dan saya masih memakai kembang ini. Karena kemarin malam, Bang Tobari sudah diresmikan masuk menjadi keluarga kami. Perempuan apa ini? Tempat apa ini? Perempuan ini memakai untaian kembang kemboja di sanggulnya. Lah, sedangkan Tobari memakai untaian kembang kemboja di lehernya. Betul kan? Kami masih dalam suasana pengantin baru. Pengantin kembang kemboja. Pengantin kembang kemboja. Lebih baik aku menghindar dari tempat ini. Maaf, saya lebih baik pulang. Maksud saya tidak mau mengganggu suasana pengantin baru kalian. Pulanglah sebelum terlambat. Betul ini rumah tetua desa Sendang Karang? Iya, anak siapa? Sepagi ini sudah sampai kemari. Saya datang dari jauh, Pak. Ingin bertemu dengan tetua desa ini. Ya, sayalah tetua desa Sendang Karang ini. Saya bernama Nyisepi, Pak. Saya datang ke sini ingin minta maaf karena sayalah yang telah membunuh anak Bapak. Jadi kamu yang membunuh Tobari? Iya, Pak. Karena anak Bapak sudah berlaku kurang ajar terhadap saya. Dia memegang-megang tangan saya. Lalu kamu membunuh dia? Hanya karena itu? Iya, Pak. Hanya karena itu. Dan sekarang kamu berani datang kepadaku? Karena saya ingin minta maaf atas kejadian itu. Kurang ajar kamu. Lancang kamu. Sedangkan saya tetua di desa sini tidak berani membunuh orang seenaknya. Tapi kamu... Hei! Siapa yang mengajari kamu berani menahan tamparanku tadi? Luar biasa perempuan muda ini. Dia tidak bergerak sedikit pun ketika mukanya mendapat tamparanku. Biasanya orang akan muntah darah bila terkena sekali saja tamparanku. Kalau Bapak sudah selesai menghukum saya mohon diri untuk kembali pulang ke tempat saya. Tunggu, tunggu. Siapa gurumu? Dan siapa menyuruh kamu datang kemari? Saya tidak pernah punya guru, Pak. Hanya kakek saya menyuruh datang. Ya, saya datang kemari. Siapa nama kakekmu, ha? Nama kakek saya Ki Pandai Ura. Wah, kamu cucu Ki Pandai Urat? Kamu cucu orang tua sakti itu, ya? Kakek saya tidak sakti, Pak. Kakek saya hanya seorang tua yang baik hati. Wah, cucu Ki Pandai Urat. Pantas dia bisa menahan tamparanku tadi. Kalau Bapak sudah selesai menghukum saya mohon diri untuk pulang ke tempat saya, Pak. Ya, pulanglah. Kamu datang ke rumah orang tuamu. Yang bilang aku sudah meninggal siapa? Siapa, Sena? Betul. Kamu itu sudah meninggal. Hei, Sena. Aku tidak meninggal. Aku hanya tinggal di rumah istriku selama 40 hari. Sudah, Tobari. Sudah. Ayo, pergilah. Pergi. Jangan ganggu aku, Tobari. Aku tidak mengganggumu, Sena. Aku hanya minta tolong antarkan aku ke rumah orang tuaku. Pergilah sendiri ke rumah orang tuamu. Ayo pergilah. Kamu yang harus mengantarkan aku, Sena. Kamu yang bisa menolong aku. Jangan, Tobari. Pergilah. Jangan. Jangan ganggu aku. Tobari, jangan. Jangan. Jangan. Sena. Sena. Sena, bangun. Hei, bangun. Kenapa berteriak-teriak, ha? Kamu mimpi? Iya. Aku bermimpi. Mimpi didatangi Tobari. Mungkin karena kamu akrab sama dia. Menakutkan sekali. Mimpi. Itu kan hanya angan-angan. Ayo, sudahlah tidurlah. Hari masih malam. Bagaimana perjalananmu ke Sendang Karang, Pujang Mujur? Ada halangan? Maaf, Kek. Saya telah melanggar janji saya. Janji? Iya, Kakek. Saya sudah membuka rahasia diri saya pada orang-orang Sendang Karang. Kamu menemukan bahaya. Iya, Kek. Saya banyak menemukan bahaya. Ah, Bujang Mujur, kamu telah melanggar laranganku. Kau salah, Bujang Mujur. Seharusnya sejak kita datang ke tempat Ki Pandai Urat, kau sudah bisa mengerti bahwa Nyi Sepi sebenarnya mencintai dirimu. Kalau tidak, tidak mungkin dia memberikan sebuah selendang padamu. Selendang yang bukan sembarang selendang. Itu sebabnya dia bersikap baik begitu padamu. Karena dia menganggap bahwa kamu mengkhianati cintanya. Saya tidak tahu, Kek, kalau Nyi Sepi mencintai saya. Ya, sudahlah. Saya tidak akan terlalu banyak mencampuri urusan cinta kalian. Tetapi cara Seman menyuruh kau pergi, aku agak tersinggung. Dia tidak tahu persoalan yang sebenarnya. Biarlah, ini memang salahku. Sudah sepantasnya tetua desa itu mengusirku dengan cara yang halus, Kek. Ya, tapi dia harus ingat bahwa kau bukan orang lain, tetapi kau berasal dari desa itu juga. Apalagi pengalamanmu selama di sana. Ini, Kakek. Aku menemukan ini di dalam genggaman tangan Sena ketika dia pingsan di tepi hutan. Rambut. Selembar rambut perempuan. Rambut ini kasar dan panjang sekali. Celaka. Mak Rumpang. Ini rambut Mak Rumpang. Iya, ini pasti rambut dia. Coba kau rasakan. Rambut perempuan biasa tidak begini. Tidak kasar dan tajam begini. Mak Rumpang sudah berada di sana, Bujang Mujur. Desa itu dalam bahaya. Sedangkan penduduknya tidak menyadari. Mari, kita pergi ke Gunung Sumbing menemui Ki Pandai Urat. Guru dan murid itu bergegas pergi ke Gunung Sumbing malam itu juga. Mereka tampaknya tidak mau membuang waktu, walau perjalanan itu sangat jauh. Sedangkan desa Sendang Karang tampak tenang-tenang saja, karena mereka tidak tahu kalau Mak Rumpang sudah berada di batas desa mereka. Nah, saudara pendengar, bagaimanakah kelanjutan cerita ini? Untuk mengetahui jawabannya, ikutilah lanjutan cerita ini pada seri berikutnya.